السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua dan terakhir. Kemarin kita membaca ayat tentang jihad ya, yaitu sampai ntar kita lihat dulu, sampai 192 ya. Maka sekarang kita baca 193. Nah, ya Pak Edi, silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan menjadikan agama hanya untuk Allah. Dan jika mereka berhenti, tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang atas orang-orang yang dolim. Wa huruf istifnaf iya. Qatilu fi'il amr. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Hum maf'ul bi. Hatta. Harfu. Huruf nasab ya. Nasab ya. Hatta nasab. La la la. La huruf harfu nafi. Takunu. Takuna. Katakala takuna fi'il fi'il mudhara ya. Fitnat mansubun bihatta. Mansubun. Fitnatun adalah sebagai isim dari takuna ya, Pak. Wa huruf atof yakuna adalah fi'il mudhara nakis. Matuf ya. Matuf. Ad-dinu sebagai isim daripada yakuna. Lillahi sebagai khobarnya. Jar majrur sebagai khobar. Lillahi jar majrur sebagai khobar daripada yakuna. Fa huruf jawab ya. Fa huruf atof. Maka in harfu syarat. Intahau adalah fi'il madi, domirnya al-wawu. Fa, fa'ilnya bukan domirnya. Fa'ilnya al-wawu, fa harfu jawab. La harfu nafi. Lah ini nafiatun lil jinsi ya, karena selainnya enggak ngatain jawab dua. La nafiatun lil jinsi. Udwanun adalah isim daripada la. Illa mustasna. Illa ada tu istisna. Istisna. Ada tu istisna. Ala bolimin jar majrur. Baik. Was tamiru ayyuhal mu'minun fi kitalil musyrikinal mu'tadina. Hatta la takuna fitnatul muslimina antinihim wala sirku billahi wala sirku billahi wala sirka billahi wayabqa dinalillahi wayabqa dinu lillahi wahdahu kholison. Wahdahu, wahdahu, wahdahu kholison. La bu'dahu ma'ahu ghairuhu. La yu'badu ma'ahu ghairuhu. La yu'badu ya. La yu'badu ma'ahu ghairuhu. Fa'in kufu. Fa'in kafu. Fa'in kafu an anil kufri wal kitali fakufu anhum. Fal ukubatu la takuna illa alal mustamirina. La takunu, dia marfu aja. La takunu illa alal mustamirina ala kufrihim wa udunahum wa udwanihim wa udwanihim wastamiru. Teruskanlah ya orang-orang, wahai orang-orang mukmin, di dalam memerangi orang-orang musyrik dan orang yang melampaui batas, sampai tidak ada fitnah bagi orang muslim dalam hal agama mereka dan dalam kesyirikan kepada Allah, dan agar kekal adina agama untuk Allah, agama hanya untuk Allah saja, khususnya ya, secara khusus, dan ya, dan di beribadah tidak diibadahin kepada selain dia. Nah, dan jika jika mereka berhenti, jika mereka berhenti dalam kekafiran, maka peperangan itu cukup untuk mereka. Bukan, maksudnya jika mereka berhenti dari melakukan kekufuran dan berhenti dari melakukan peperangan, maka sama, kalian pun berhenti dari mereka. Gitu. Jika mereka berhenti dalam peperangan, maka kalian pun berhenti memerangi mereka. Dan ukubatu dan akhirnya ya. Ukubatu hukuman. Hukuman. Dan hukumannya tidak ada kecuali jika mereka terus dalam kekafiran mereka dan permusuhan mereka. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Ayat ini merupakan perintah agar kaum muslimin terus-menerus memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena dalam Islam, perang itu tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membantai ya orang-orang kafir. Buktinya apa? Ketika kaum muslimin melakukan peperangan, maka sebelum melakukan peperangan, kita diwajibkan menawarkan perdamaian dengan syarat mereka membayar jizyah. Kalau mereka mau membayar jizyah, maka tidak dilakukan peperangan. Karena tujuannya bukan untuk membantai orang-orang kafir. Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka menyerah, mereka tidak mau berperang dan mereka mau membayar jizyah, ya maka mereka di dalam tanggungan kaum muslimin. Makanya ada istilah kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi adalah orang kafir yang ditanggung oleh orang Islam. Artinya kalau ada yang memerangi mereka, maka akan dijaga oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin. Kecuali kalau mereka ditawarkan perdamaian dengan cara membayar jizyah, tidak mau, barulah mereka akan diperangi. Ya, jadi ini merupakan perintah agar manusia terus-menerus, agar kaum muslimin terus-menerus memerangi orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah Ya, apa maksud tidak ada lagi fitnah? Ya, tadi disebutkan dalam tafsirnya. Sampai tidak ada lagi fitnah untuk kaum muslimin dari sisi agama mereka. Ya, karena kita tahu bahwasannya di antara budaya orang kafir, mereka senantiasa berupaya bagaimana agar kaum muslimin itu mengikuti jejak langkah mereka. Ya, orang Yahudi ingin ya orang muslim ini menjadi Yahudi, begitupun orang Nasrani ingin agar kaum muslimin menjadi orang Nasrani. Di antara hikmah adanya jihad ini adalah untuk menjaga kaum muslimin dari fitnah, dari cobaan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ya, agar agama itu hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kesyirikan, tidak ada yang disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ayat selanjutnya. Fa inil tahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasannya memang tujuan jihad itu bukanlah untuk membantai orang-orang kafir. Ya, kaum muslimin ketika berperang itu menjunjung tinggi adab dan etika dalam berperang. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Karena kalau ya ketika berperang kemudian mereka menyerang, maka tidak boleh dilanjutkan perangannya. Ya, mereka hak-haknya harus dijaga. Tidak seperti ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Betapa banyak kita saksikan ketika ya benteng-benteng kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir, mereka membantai seluruh penduduknya sampai ke anak-anak dan wanita. Namun apabila kaum muslimin yang menguasai benteng-benteng pertahanan, menguasai kota, maka wanita, anak-anak, tempat-tempat ibadah menjadi aman di tangan kaum muslimin. Karena memang Islam ini adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Islam tidak menyebar kebencian. Semata-mata tujuan dalam berjihad adalah meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tujuannya tercapai, ya tidak dilanjutkan, ya. Nah. Lanjutkan. Mungkin yang baru-baru ya, Ummu Farhan boleh dibaca. Nggak bisa. Tapi mungkin ibu-ibu Siwi mungkin mau coba ya. Ya. Ya, Bu Siwi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ bulan haram dengan bulan haram. Dan kehormatan ada kisosnya. Ada kisos. Nah. Barang siapa yang menyerang ya Ustaz. Barang siapa yang menyerang atasmu, maka menyeranglah bimis lima yang serupa atas kalian. Maka bertakwalah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Asyahrul haram. Asyahrul mubtada. Asyahrul mubtada, al haram sifat ya Ustaz. Nah. Ya, na'at betul. Al-haram na'at bisyahri jar majrur. Sebagai khobar ya? Ya, sebagai khobar al-harami na'at. Mm-hmm. Huruf atof al-hurumatu. Mubtada lagi. Al-hurumatu khobar. kalau hurumatunya mubtada lagi. Kalau hurumatu kisos, al-hurumatu khobar kisos. Oh enggak. Al-hurumatu mubtada kisos khobar. Al-hurumatu mubtada kisos khobar. Fa harfu jawab ya Ustaz. Ini istinaf apanya? Huruf istinaf. Harfu istinaf man. Ini isim syarat sebagai isim mubtada. Yang mannya Ustaz. Iya kan, ini kan barang siapa yang kenapa maka ya. Kenapa itu namanya isim syarat kalau kayak gitu. Man ini isim syarat mubtada. Man plus isim syarat mubtada. Tada fiil madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya man ya? Man. Naam. Alaikum jar majrur fa. Nah ini baru harfu jawab. Fa harfu jawab iktadu fi'il amar. Fi'il amar. Alaihi fa'ilnya wow. Wow-nya ya. Nah. Ya. Nah jumlah dari fa'tadu jadi khobarnya man. Karena kalau ada kalimat jawab syarat, ya. Maka jawab itu jadi khobarnya. Ini kan kalimat ini sempurna kan? Maka barang siapa yang ditandingkan hukum arti asalnya melampaui batas sekalian, maka lakukanlah hal yang sama. Nah ini fa'tadu jelas sebagai khobarnya. Lanjut, alaihi. Fa'tadu khobarnya alaihi jar majrur bimisli jar majrur juga ya Ustaz. Ma mudhaf ilaih, isim mausul mudhaf ilaih. Oh, isim mausul mudhaf ilaih. Iqtada fi'il madi fa'ilnya ma-nya ya Ustaz. Fa'ilnya man ya, ke siapa bukan? Oh, ke man-nya. Fa'ilnya man, alaikum jar majur. Watakul wa-nya huruf ataf itaku fi'il madi fa'ilnya itaku bukan fi'il madi fi'il amar kan bertakwalah kepada Allah perintah. Oh iya itaku fi'il amar lafzul jalalah maf'ul wa-nya dulu kenapa Ustaz? Wa-nya fa'ilnya. Iya, wawunya fa'ilnya, lafuz jalala itu maf'ul bi. Terus, wa harfu ataf, i'lamu, amar lagi, wawunya fa'ilnya. Kemudian, ana, isim ana. Apa, nakis ya Ustaz? Wa'lamu anna allaha lafuz jalalah isimnya anna harfu taukidin allaha harfu baru isimnya lafuz jalalah isimnya ma'al mutakin jar majrur bukan jar majrur ma'an ini dorof bukan jar ma'a zorof al-mutakin mudof ilaih nah zorfiyah dari ma'al mutakin jadi apa? Yang belum ada. Enggak, khobarnya anak. Khobarnya anak. Karena sesungguhnya Allah bersama yang bertakwa. Maka kalimat bersama yang bertakwa sebagai khobarnya anak. Oh, ma'al mutakir khobarnya anak. Nah, ayo dibagi tafsirnya. Kita lukum ayuhal mu'minun. Kita lukum ayuhal mu'minun. Kita lukum, Bu. Kita lukum ayuhal mu'minun lil musyrikina fi syahri alladhi haramallahul qital fihi huwa jaza'u jaza'un likitalihim huwa jaza'un likitalihim lakum fi syahril haram walladhi ya'tadi ala ma hazzamallahu min haramallahu alama haramallahu minal makani wa zamani yu'aqibu bimisli yu'aqibu Yu'aqobu bimisli misli fa fi'lihi fi'lihi misli fa'ilihi fi'lihi masdar fi'lihi ya. Hmm. Wa min jinsi amalihi. Naam. Fa mani tada 'alaikum bil kitali awi ghairihi fa anzalu. Apa nih Ustaz? Fa'anzilu. Fa'anzilu. Oh, fa'anzilu bihi ukubata bimislihi. Ukubatan mumas. Ukubatan li. Mumasilatan li jinayatihi. Mumasilatan li janai. Li jinayatihi. Li jinayatihi. Wala haraja alaikum. Tadi lu Ustaz barisnya ke itu. Wala haraja alaikum fidzalik li annahum humul bad humul diuna humul badiuna badiuna bil udwana bil udwani dong bil udwani ya ya bil udwani wa khafullaha fala tatajawazul mumasilat fil uqubah wa'lamu annallaha ini al mumasilata fil uqubati maful bidi wal mumasilata fil uqubati wa'lamu annallaha ma'al ladina yattaqunahu wa yuti'unahu bi ada'i faraiduhu wa biadai faraidihi faraidihi wa watajannubi watajannubi muharamati maharamihi oh maharamihi kita peperangan kalian wahai orang beriman oh peperangan kalian wahai orang-orang yang beriman bagi orang-orang musyrik di bulan yang Allah mengharamkan di dalamnya qital adalah jazam. Balasan balasan peperangan mereka di bulan haram yang dan orang yang dan melampaui orang batas yang melanggar ya dan orang yang melanggar apa yang diharamkan Allah di tempat dan waktunya akan dihukum seperti perbuatannya barang siapa yang melanggar atas kalian dengan peperangan atas lainnya. Barang siapa yang melanggar atas peperangan dengan yang lainnya maka diturunkan kepadanya maka turunkanlah hukuman yang setimpal ya maka turunkanlah hukuman yang setimpal wajanai karena kejahatan mereka. Oh, karena kejahatan mereka. Dan jangan ini bukan jangan dan tidak ada dosa harusnya. Dan tidak ada atas kalian dosa. Karena mereka yang memulai. Ya, memulai permusuhan. Nah. Maka takutlah kepada Allah dan jangan jangan melewati persamaan di dalam hukuman. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang bertakwa dan taat menunaikan kewajiban menjauhkan yang haram. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Bulan haram itu dibalas dengan bulan haram dan bulan yang dihormati itu ada qisas. Artinya, hukum asalnya kita ini kaum muslimin dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Ini larangan ini berlaku secara mutlak ya. Di setiap bulan haram, hukum asalnya kita nggak boleh melakukan peperangan. Namun apabila kita yang diserang lebih dahulu, kan tidak mungkin kita dimajat. Misalnya sampai kabar bahwa ya pasukan musuh mendatangi negeri-negeri muslim dan itu terjadi bulan haram, maka ini mau tidak mau ya, karena sifatnya adalah kita yang membalas. Tapi kalau memulai serangan ini enggak boleh. Jadi dalam Islam perang itu ada waktu-waktunya, ada adabnya, ada bulan-bulan yang harus dihormati dan tidak boleh memulai peperangan di situ. Namun apabila kaum muslimin diserang dahulu, maka ini boleh. فَمَنْ اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Maka siapa saja yang melanggar ya peperangan atas kalian, maka lakukanlah hal yang sama kepada mereka sebagaimana mereka melakukan pelanggaran kepada kalian. Artinya, hukum asalnya kita ini tidak boleh memerangi orang kafir di bulan-bulan haram. Namun, apabila mereka yang memulai peperangan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas serangan mereka sebagaimana mereka memulai serangan kepada kita. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini penting ya. Kalau seseorang itu memiliki ketakwaan dalam dirinya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Karena banyak sekali ayat yang bicara masalah ini. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga kalau kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari semua ya permasalahan yang menimpa kita, maka kita wajib meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Ardan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 195 ya, Ustaz. 195, 6. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan infakkanlah di jalan Allah, nah hartamu di jalan Allah, wala tulqu, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ya. Dengan tangan kalian ke binasaan. Kebinasaan ya Ustaz. Tah. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah Ustaz. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hai Rab. Ya, oh. Antik. Wow, huruf istinaf aja. Istinaf ya, Ustaz. Ya. Terus antiku. Amr ya, Ustaz ya. Ya. Kalau amr, fi sabilillah, fi... Wow-nya fa'ilnya. Wow-nya fa'ilnya. Wow-nya fa'ilnya ya, fi sabili. Sabili, jar majrur. Allah mudhofilai jalalah mudhofilai nah lafzul jalalah mudhofilai waw huruf ataf la tulqu la huruf nahi ya Ustaz ya ya tulqu fi'il mudhari majzumun ya majzumun bilam bukan bilam kalau ini bila bila Wawnya waw PID jar majrur PID kum kumnya di sini mudhof ilaih ila tahlukati jar majrur waw huruf ataf ahsinu amr lagi Ustaz ya fil amr ya inna wawnya wawnya fa'il Ustaz inna harf tauqidin wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai isim inna yuhibbu fi'il mudhari fa'ilnya lafzul jalalah Allah naam al muhsinin mafulun bih naam ini baca tafsirnya wastamirru ayyuhal mu'minuna fi infaqil amwali li nusrati dinillahi ta'ala wal jihadi fi sabilihi wala tuqu ya ustaz tuqa'u ya ustaz wala tuqi'u ya ustaz ya, halo. Wala halo? Ini kan wala tuqi'u ya Ustaz. Naam tuqi'u. Wala tuqi'u. Wala tuqi'u anfusikum fi anfusakum. Anfusakum. Fi al mahali. Fi al mahaliki. Fi al mahaliki fi tarqi bi tarqil jihadi. Jihadi fi sabilillah. Wa adamil infaqi fihi wa ahsinu fil infaqi wat ta'ati waj'alu amalakum kulluhu khalisan liwajhillahi ta'ala innallaha yuhibbu yuhibbu ahlal ikhlasi wal ihsani dan lanjutkanlah ya Ustaz ya teruskanlah ayuhal mu'minun dalam berinfak menginfakkan harta harta-hartanya untuk menolong agama Allah Ta'ala dan jihad di jalan Allah di jalannya wala dan janganlah jatuhkan diri kalian di mahalik apa Ustaz kebinasaan oh kebinasaan ya ini oh, oke okay. Kebinasaan dengan meninggalkan jihad di jalan Allah artinya anak kurang paham. Adam itu tidak. Dan tidak menginfakkan hartanya, Ustaz ya. Jalannya. Dan perbaikilah. Wa ahsinu fil infaqi. Dan baguskanlah ya, Ustaz ya. Dalam berinfak nah. Dan ketaatan. Wa ja'alu dan jadikanlah amal kalian. Seluruhnya ikhlas untuk wajah Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ikhlas dan ihsan. Orang-orang yang berbuat baik. Ya, berbuat ihsan ya. Protestan. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين dan berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik yang berbuat ihsan. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin itu royal ya dalam masalah menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendukung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tersiar kabar para sahabat akan berperang, itu masyaallah para sahabat akan berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan kuda-kudanya, ada yang menyiapkan alat peperangan, dan berbagai bantuan lain untuk kemenangan kaum muslimin dalam peperangan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Dengan apa? Dengan meninggalkan jihad fisabilillah dan dengan meninggalkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu dan berbuat ihsanlah kalian. Dan memang orang yang gemar memberikan bantuan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai muhsinin ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan muhsinin ini merupakan gelar bagi orang yang suka mendermakan hartanya, suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang sering membantu misalnya dalam masalah kalau sekarang ini mungkin ya pembangunan masjid, pesantren, kemudian untuk maslahat kaum muslimin, mereka adalah yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muhsinin ya. Naam. Ya, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, dan jika kalian terkepung maka apa yang mudah dari binatang kurban ya. Maka maksudnya sembelih gitu ya Ustaz ya. Maka sembelihlah ya, apa yang mudah dari binatang kurban. Dan janganlah kalian mencukur kepala-kepala kalian sampai kepada apa ya? Sampai hewan sembelihan sampai kepada tempatnya. Sampai hewan sembelihan sampai kepada tempat penyembelihan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka bayarlah fidyah dengan puasa atau bersedekah atau berkurban. Maka jika kalian dalam keadaan aman, maka apa namanya tamat itu. Maka siapa yang ingin berhaji tamattu ya? Oh iya, maka siapa yang ingin berhaji tamattu dengan melaksanakan umroh sebelum dengan melaksanakan haji. Umroh sebelum haji dan kalian dalam keadaan aman, maka sembelihlah apa yang mudah didapat dari binatang kurban. Dan bagi yang tidak mendapatkan, maka puasa 3 hari di selama haji dan 7 hari ketika kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna, dan itu berlaku bagi orang yang keluarganya bukan penduduk Masjidil Haram. Dan takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa azab Allah sangat keras. Siksa Allah sangat keras. Al-wawu harfu atfin, atimu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, al-hajja maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, al-umrata ma'tuf ke al-hajja lillahi jar majrur. Al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin, uhsirtum fi'il maldi, uhsir fi'il maldi, tumnya ini sirtum itu sirtum ya sirtum fi'il madhi fa'ilnya tum apa Ustaz? Fi'il madhi majhul ya fi'il madhi ya fi'il madhi majhul fa harfu syarat alfa'u harfu syarat ma ini bukannya fa'nya huruf jawab ya kan ini syarat ya harfu jawab salah ngomong Ustaz ya alfa'u harfu jawab fama staisaro ini ada yang dihilangin ya Ustaz iya mutada mahor ini ya ini mungkin takdirnya fa'alaihi mas staisaro maka wajib baginya menyembelih apa yang mudah dari al-hadi ya. Jadi ini maknya ini mubtada, isim mausul ya Ustaz ya. Sebagai mubtada khobarnya dihilangkan tadi yang alaihi. Istaisaro ini fi'il madhi Ustaz. Iya, fi'il madhi. Minal hadi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, la harf la nafhiyah. Nafhiyah. Nahiyah ini larangan. Nahiyah, ya, kan? Nahiyah. Nahiyah tahliku fi'il mudhari. Ini apa? Fa'ilnya wawu. Wawu ya fa'ilnya wawunya ru'usa maf'ul bih kum mudhof ilai hatta harfu nasbin yablugha yablugha ini apa namanya fi'il mudhari ya mansub bi hatta al hadiyu fatta ya, ini fa'ilnya. Mahil mahilla maf'ul bih maf'ul bih ya alha'u sebagai mudhof ilai fa harfu atfin man harf man kana ini syartin ya harfu syartin kana fi'il isim isyarah sebagai mubtada kana fi'il bukan isim isyarah Bu ismu syartin mubtada bukan isim oh ismu syartin sebagai mubtada kana fi'il madhi naqis minkum jar majrur isimnya kemana? Ya isimnya keman maridon sebagai khobar kana au harfu atfin bihi jar majrur azan ini apa namanya mahobarnya juga ya Ustaz ya maktuf ya. Tadi ya maktuf ke maridon mir roksi jar majrur alhau sebagai mudhof ilai fa harfu jawab fidyatun sebagai mubtada min siyamin jar majrur au harfu atfin sodakotin maktuf ke siyamin au harfu atfin nusukin maktuf ke siyamin dulu tadi kan man belum ada khobarnya khobar ya. Itu ya ya, kalimat jumlah dari fafidiyatun itu sebagai khobarnya man. Alfa'u harfu atfin idza dzaraf amintum fi'il madhi alfa sebagai harfu jawab. Tumnya fa'ilnya. Tum sebagai fa'ilnya. Alfa'u harfu jawab man ini apa namanya tadi tuh isim syarat sebagai mubtada tamat ta'a faman tamat ta'a ini fi Ya fi'il madhi fa'ilnya kembali ke man, bil umrati jar majrur, ilal haji jar majrur, al fa'u harfu jawab, ma ini tadi harfu isim mausul sebagai mubtada. Khobarnya dibuang lagi, istaisara fi'il madhi minal hadiyi jar majrur. Al fa'u jumlah dari jadi khobarnya man. Ya, jumlah dari fa mastaisara itu sebagai khobarnya man. Al fa'u harfu atfin, man harfu syartin sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Harfu jazm. Yajid ini fi'il mudhari majzum bil lam. Al fa'u harfu jawab, mubtada. Salasati fasiyamu mudhaf ilaih, ayamin mudhaf ilaih ya Ustaz. Fil haji jar majrur, al wawu harfu atfin, sab'atin ini ma'tuf ya ke salasah, idza dzaraf raja'tum fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya. Tilka mubtada, asyaratun tilka asyaratun khobarnya, kamilatun na'at. Zalika mubtada, alamu. Ya, alamu. Alamu. Ini kalau mau liman jar majrur aja gitu. Oh iya, liman aja deh. Liman jar majrur. Sebagai khobar ya. Ya, sebagai khobar. Lam harfu jazm, yakun fi'il madhi nakis majzum bilam. Apa fi'il madhi? Oh, fi'il mudhari. Fi'il mudhari nakis majzum bilam. Ahluhu ahlu ini ininya isimnya, isim kana. Al-ha'u mudhaf ilaih, hadiri khobar kana ya. Al-masjidi mudhaf ilaih, al-harami na'atnya. Al-wawu harfu atfin, ittaqu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, lafzul jalalah maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, i'lamu fi'il amr, wawu sebagai fa'il. Anna harfu nasbin wa taukid. Allah ini sebagai isim anna, syadidu sebagai khobar anna, al-iqabi mudhaf ilaih. Tafsirnya, wa'addul hajja wal-umrata tamaini khalisina liwajhillahi ta'ala fa'in mana'akum anizzahabi li'itimamihima ba'dal ihram. Li'itmamihima ba'dal ihrami bihima mana'a ihramikum bihalqi sya'ri ra'si au taqsirihi. Kayaknya ibu loncat deh. Subhanallah. Ya. Mana'a kal'adwi wal maradi fal wajibu alaikum dzabhu ma taysara lakum minal ibil ma tayassara lakum minal ibili awil baqari awil ghanami taqarruban ila Allah taala likai takhruju min ihramikum bihalqi sya'ri ra'si aw taqsirihi wala tahliqu ru'usakum idza kuntum muhsarina hatta yanharal muhsaru hadiyahu fil mawdi'i alladhi husira fihi thumma yahillu min ihramihi kama naharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hudaybiyati thumma halaqa ra'sahu wa ghairul muhsari la yanharul hadiya illa fil Wa ghairul muhsari la yanharul hadiya illa fil haram alladhi huwa mahillahu fi yaumil idi al yaumul ashir wa ma al-yaumul ashir wa ma ba'dahu min ayyamit tasyriqi. Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi yahtaju ma'ahu ilal halqi wa huwa muhrimun halaq. Wa alaihi fidyatun bi an yasuma thalathata ayyamin aw yatasaddaqu ala sittati masakina likulli miskina nisfu sha'i min ta'amin. Likulli miskinin nisfu sha'in min ta'amin. Aw yadhbihu syattan li fuqara'il harami fa idza kuntum fi amnin wa sihhatin famanistam ta'a bil umrati ila al haji wa dhalika bistibahati ma hurrima 'alayhi bisababil ihrami ba'da intihai umratihi fa 'alayhi dhabhun ma tayassara dhabhu kan mudaf dia fa 'alayhi dhabhu ma fa'alaihi dhabhu ma tayassara minal hadyi faman lam yajidu hadiyan yudhabbihuhu fa'alaihi siyamun thalathati ayyamin fi ashhuril hajji wa sab'atin idha faragtum min a'malil hajji wa raja'tum ila ahlikum tilka ashratun kamilatun la badda min siyamiha dhalikal hadyu wa ma tartibu 'alaihi minal siyami liman lam yakun ahluhu min sakini ardil harami wa khafu Allah ta'ala wa hafizu ala imtithali aw amrihi wajtanabi nawahihi wa'lamu anna Allah shadidul iqabi liman khalifu amrahu wartakibu ma'anhu zajaru. Betul enggak Ustaz? Wartakaba ma'anhu zajaru. Wartakaba ma'anhu zajaru. Dan laksanakanlah haji dan umroh dengan sempurna. Keduanya dengan sempurna. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan bagi, dan maka jika kalian, ya, maka mencegah. Jika kalian apa? Berhala. Maka jika ada yang mencegah kalian. Ya, jika ada yang mencegah kalian dari zahab, apa Ustaz? Iya, dari pergi untuk menyempurnakan dari pergi, haji dan umroh. Ya. Jika ada yang menghalangi kalian dari melakukan atau berangkat untuk menyempurnakan keduanya setelah kalian ihram, seperti musuh dan sakit, maka wajib bagi kalian untuk menyembelih apa yang mudah bagi kalian dari unta atau sapi atau kambing untuk apa bertakarub kepada Allah Ta'ala. Agar kalian keluar dari ihram kalian dengan mencukur rambut kepala atau memotongnya. Dan janganlah mencukur kepala kalian jika kalian terhalang sampai orang yang terhalang tersebut menyembelih hewan sembelihan di tempat-tempat di tempat di mana kalian terhalang di dalamnya ya. Mungkin jangan terhalang ya, terkepung aja kan bahasa. Oh, terkepung. Ya, dikepung ya. Ya, di tempat kalian terkepung di dalamnya. Kemudian ya, kemudian baru halal dari ihramnya. Ya, maka halal bagi iya, melepas dari ihramnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di Hudaibiyah, kemudian mencukur kepalanya. Dan bagi yang tidak terkepung maka tidak menyembelih hewan sembelihan kecuali di tanah haram, yaitu tempat mahillahu fi yaumil id, ya, yaitu tempat bertahalul di hari Id, yaitu hari ke-10 dan hari setelahnya dari hari-hari tasyrik. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada memiliki sesuatu di kepalanya yang membutuhkan untuk mencukur, sedangkan dia dalam kondisi berihram, maka cukurlah. Maka baginya fidyah dengan bersaum, dengan puasa 3 hari atau bersedekah kepada 6 orang miskin dan bagi tiap-tiap orang miskin setengah sok dari makanan atau yudzabihu atau menyembelih seekor kambing untuk orang miskin di tanah haram. Dan jika kalian dalam kondisi aman dan sehat dan tadi yang ingin berhaji tamattu dengan melakukan umroh setelah haji maka dengan umroh dulu setelahnya haji bukan setelah oh iya umroh dengan umroh dulu baru setelah itu haji dan hal tersebut wal istajahati ini nggak tahu Ustaz ini. Dan hal tersebut membolehkan. Oh, hal tersebut membolehkan apa yang diharamkan atasnya karena ihram. Karena ihram. Dengan ya. Sebab ihram setelah selesai. Setelah umroh. Selesai umroh dan maka wajib atasnya menyembelih. Maka wajib atasnya untuk menyembelih apa yang mudah dari hewan sembelihan. Dan bagi yang tidak mendapatkan hewan sembelihan untuk disembelih, maka atasnya puasa 3 hari di bulan-bulan haji. Dan 7 hari ketika sudah luang atau sudah selesai dari amalan-amalan haji. Dan ketika kalian kembali ke negeri-negeri kalian. Inilah 10 hari yang sempurna. Labadda min siyamiha. Labudda. Labudda apa Ustaz? Artinya labudda. Labudda itu ya harus. Oh, harus. Ya yang mengharuskan kalian untuk berpuasa. Zalikal hadiyu dan sembelihan hewan-hewan sembelihan tersebut dan yang diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa itu berlaku bagi orang-orang yang keluarganya tidak bermukim di negeri haram, di tanah haram. Dan takutlah kepada Allah Ta'ala dan jagalah semua perintah-perintah Allah dan jauhilah apa yang Allah larang. Dan ketahuilah bahwa Allah azabnya sangat keras bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya dan melakukan apa yang Allah larang. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah agar orang-orang yang berhaji dan berumrah melakukan ibadah mereka, melakukan haji mereka dan umrah mereka ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Dan memang ini yang dituntut dari semua ibadah. Agar semua ibadah kita ya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan demi pujian manusia, bukan ya untuk mendapatkan nama baik, nama yang harum di mata manusia, tapi semuanya kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla. Maka jika kalian dikepung ya seperti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah mengajak sekumpulan sahabat untuk melakukan haji. Namun qadarullah ya sudah mengambil ihram sesampainya ya memasuki kota Mekah, ternyata mereka dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan di antara kesepakatannya bahwa ya pada perjanjian Hudaibiyah di antara kesepakatannya adalah mereka tidak diizinkan berhaji untuk tahun tersebut. Ya, tapi tahun berikutnya. Padahal kan mereka dari Madinah itu sudah mengambil miqat. Ya, di mana penduduk Madinah itu kan miqatnya di Bir Ali ya, atau di Dzul Hulaifah. Artinya mereka sudah berihram, tapi karena mereka dikepung, ya tidak diizinkan untuk memasuki kota Mekah untuk melanjutkan haji mereka, akhirnya mereka kembali. Namun, ya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ya menyembelih sebagai denda. ya karena sudah berihram tapi nggak jadi haji, maka ya yang dilakukan Rasulullah adalah mereka menyembelih hadyu kemudian setelah itu baru mencukur kepalanya. Ini untuk apa namanya membayar denda atas ihram yang tidak diteruskan. Dan ini berlaku ya berlaku juga untuk orang lain yang misalnya sudah berangkat dari Indonesia atau berangkat dari luar Saudi menuju Saudi berihram kemudian misalnya qadarullah sakit yang tidak mungkin dia melanjutkan lagi prosesi hajinya karena dia sudah berihram maka yang harus dilakukan adalah dia menyembelih ya hewan sembelihan kemudian dia tahalul dia mencukur rambut fama kana minkum maridun aw bihi adab min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau ada sesuatu di kepalanya, artinya ada penyakit di kepalanya yang mengharuskan dia segera bertahalul, ya segera mencukur rambutnya padahal prosesi hajinya atau umrohnya belum selesai, maka dia wajib membayar fidyah, ya. Fidyahnya berupa apa? Berupa berpuasa, ya, bisa berupa berpuasa, bisa bersedekah atau bisa menyembelih apa namanya hewan kurban ya satu ekor kambing. Jadi kalau ada orang yang mencukur rambutnya padahal dia masih dalam keadaan berihram, karena di antara larangan ihram adalah tidak boleh mencabut atau mencukur semua bulu yang tumbuh pada badan. Namun kalau ada uzur yang misalnya dokter mengatakan bahwasanya ini rambut di kepala harus segera dicukur kalau enggak misalnya penyakitnya tambah parah, maka sekalipun dia dalam keadaan ihram, dia masih diperbolehkan untuk mencukur rambutnya, tapi itu konsekuensinya dia harus membayar fidyah berupa berpuasa atau bersedekah atau menyembelih seekor kambing. Ya, ini ketentuan terkait dengan ihram. Karena memang ketika seseorang sudah berihram, sudah berniat untuk haji, sudah berniat untuk umrah, maka berlaku larangan-larangan ihram. Ya. Di antara larangan ihram adalah tidak boleh mencabut atau mencukur bulu atau rambut yang tumbuh ya di tubuh. Namun kalau ini dilanggar dan memang ada sebab syar'inya, maka boleh dilakukan, tapi ya ada fidyahnya, ada dendanya. Dendanya bisa puasa, bisa memberi makan orang miskin, ya bisa menyembelih seekor kambing. Nah, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسَّيْسَرُ مِنَ الْحَدِي. Maka jika kalian merasa aman, ya maka jika kalian telah aman, maka siapa saja ingin berhaji tamattu, karena haji itu kan modelnya ada tiga ya, ada haji tamattu, ya, yaitu umroh dulu, habis itu baru berhaji, ada haji qiran, di mana kita melaksanakan umroh sekaligus haji dalam satu waktu. Kemudian ada haji ifrad. Ya, haji ifrad itu ya kita hanya melaksanakan haji ya saja tanpa melaksanakan umroh. Nah, kebanyakan jamaah Indonesia itu hajinya haji tamattu ya. Hajinya haji tamattu. Yaitu ya kita berumroh dulu, umroh ya. Umroh ini kan dengan berihram, kemudian dengan tawaf, dengan sa'i, dengan tahalul, maka pakai baju biasa. Kenapa dinamakan tamattu? Ya karena kan arti tamattu itu kan bersenang-senang. Maksudnya gini, bagi orang yang berhaji tamattu, setelah selesai dia umroh, maka dia boleh pakai baju biasa, boleh mendekati istrinya, semua larangan-larangan apa namanya itu boleh dilakukan karena sudah selesai umrohnya. Nanti ketika datang ya 8 Zulhijjah mulai bersiap-siap untuk berihram ya. Untuk menghadapi prosesi wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan dari tiga cara berhaji ya yaitu haji tamattu, haji ifrad dan haji qiran hanya satu yang tidak kena dam, tidak membayar dam yaitu haji ifrad. Adapun orang yang memilih haji tamattu atau haji qiran, maka dia wajib menyembelih dam. Ya makanya kalau jamaah haji Indonesia itu, alhamdulillah, ya menjelang berangkat ke Tanah Haram, itu dikasih 500 real. Ya, dikasih 500 real sama pemerintah. Yang mana di antara tujuannya adalah supaya uang ini bisa digunakan untuk membayar dam. Karena kebanyakan jamaah haji Indonesia itu kalau dia reguler ya, maka dia akan melakukan haji tamattu. Ya. Dan konsekuensi dari haji tamattu adalah dia harus membayar dam, ya, membayar dam berupa menyembeli seekor kambing di hari-hari Id, ya, di hari-hari Id. Nah, kemudian faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka barang siapa yang tidak mendapati hewan sembelihan, baik karena memang tidak ada hewan sembelihannya atau tidak ada uangnya, maka wajib atasnya berpuasa 3 hari selama ya di kota Mekah dalam proses haji dan 7 hari apabila telah kembali ke negeri masing-masing. Tilka asyaratun kamilah, yaitulah 10 hari yang sempurna. Sehingga ya ganti dari satu hewan sembelihan adalah berpuasa 10 hari. 3 harinya di selama di sana, kemudian 7 harinya di Indonesia, ekor Indonesia. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Itu berlaku bagi orang yang bukan termasuk ya penduduk dari kota Mekah, Masjidil Haram. Artinya kalau penduduk Mekah ya puasanya 10 harinya di sana semua ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Baik, mungkin sampai sini ya materi kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu Siu bertanya artinya ihsan. Apakah kalau saya bilang ihsan adalah baik menurut Allah, bukan berarti baik saja? Salah enggak Ustaz? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang ihsan, maka ada beberapa terminologi, ada beberapa makna dari penggunaan istilah ihsan ini. Karena kalau ihsan yang dimaksud ya disandingkan dengan iman dan Islam, maka makna ihsan adalah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jadi seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Dan kalaupun ya engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah pasti melihat engkau. Ini definisi ihsan kalau disandingkan dengan iman dan Islam. Dan memang ihsan ini merupakan puncaknya. Ya, level tertinggi dari seorang muslim adalah kalau dia sudah bisa berihsan. Ya, jadi yang pertama adalah apa namanya? Iman. Diawali dengan iman. Karena iman ini kan menyangkut keyakinan ya di dalam dada. Kemudian Islam itu level selanjutnya di mana keimanannya itu diaktualisasikan, direalisasikan dalam bentuk amalan-amalan soleh, dalam bentuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Dan level selanjutnya yaitu ihsan. Ketika seseorang dalam beribadah itu tidak lagi memperhatikan ya yang wajib saja, tapi juga dia akan melakukan semua hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menghadirkan Allah dalam setiap perbuatannya. Dia selalu merasa bahwasanya Allah senantiasa melihatnya. Oleh karena itu dia ya tidak akan mendekati atau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya dia makin meningkatkan intensitas ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan ihsan ini memang level tertinggi. Ini kalau kita bicara tentang ihsan dari sisi ya pembahasan Islam dan ihsan. Namun kalau kita bicara masalah ihsan dalam hal menafkahkan harta jalan Allah, maka orang yang disebut sebagai ihsan adalah orang yang dia sangat mudah dalam menafkahkan, dalam menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sering membantu ya pembangunan masjid atau misalnya pondok pesantren dan fasilitas-fasilitas pendukung dakwah, mereka ya digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muhsinun ya. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mudah dalam menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini jawabannya. Oke, mungkin sampai sini pembahasan kita, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.